Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pendengar radio Muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama merenungi, mengkaji ayat-ayat dari kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini tercatat di sisi Allah sebagai amal saleh kita, dan semoga ini turut membantu memudahkan kita di dalam menggapai surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kecintaan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Taib. Pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan masih pada kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang mana kita masuk kepada bab yang baru, yakni babu dzikrur raib, babu dzikrir raib. Yani bab terkait dalil-dalil yang membahas tentang ar-raib. Yani yang dimaksud dengan ar-raib artinya asyak, ragu. Ya, jadi seorang yang mukmin tidak boleh dia memiliki keraguan ya di dalam keimanannya. Ya, keimanan kepada Allah, kepada nabinya, kepada kitabnya dan seluruh rukun iman tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Ini yang dimaksud oleh Syekhul Islam di dalam bab ini. Ya. Di antara dalil yang dibawakan oleh beliau, yakni surat Al-Hujurat ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Ya. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. "Tsumma lam yartabu." Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya mereka mengikutkan keyakinan mereka tersebut, keimanan mereka tersebut dengan amal. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka tidak ragu dengan keimanannya. Orang yang ragu dengan keimanannya maka dia tidak akan beramal. Ya, untuk apa beramal kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kalau dia yakin dengan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, maka apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah Rasulullah SAW perintahkan, maka dia akan kerjakan. Ini konsekuensi. Ya, ketika seseorang yakin dengan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, maka itu konsekuensinya adalah amal. Makanya dalam ayat ini, ya tsumalam yartabu, ya dikatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu dalam keimanan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Tahu ini dari mana ragu atau tidak? Makanya lanjutan ayatnya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya, mereka berjihad memerangi orang-orang kafir dan musuh-musuh Allah, mempersiapkan kekuatan untuk memerangi mereka, yaitu yakni dengan apa? Dengan amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berjihad di jalan Allah untuk menjadikan kalimat Allah sebagai yang tertinggi. Ya, ini adalah jihad yang sejati, jihad yang syar'i. Yang sejati adalah bukan orang itu berjihad supaya dikatakan pemberani atau karena ingin perkara-perkara lain, misalnya ingin mendapatkan ghanimah misalnya. Ini bukan tujuan jihad yang syar'i. Jihad yang syar'i adalah jihad untuk menjadikan kalimat Allah itu menjadi yang tertinggi. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad, ya, berperang untuk menjadikan kalimat Allah sebagai yang tertinggi, maka itulah dia jihad fi sabilillah. Ya. Nah, ini ya, jihad merupakan salah satu bentuk amal yang sangat agung, ya, amal yang sangat agung yang membutuhkan tidak hanya kepada harta, bahkan jiwa. Ya, kadang orang yang pergi jihad itu mereka tidak kembali kepada keluarganya. Namun demikianlah, ketika seorang mencapai pada puncak keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya, maka seberat apapun itu amalan, maka itu akan ringan bagi mereka. Makanya di sini diantara gambaran bagaimana seseorang itu tidak ragu dan gimana adalah mereka wajahadu, ya, bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ya. Baru kemudian ditutup ulaika humus shadiqun, mereka itulah yang benar dengan keimanannya, yang yakin dengan keimanannya. Ya, ini juga terkait, ini ayat terkait dengan ayat sebelumnya sebenarnya. Ya, dalam Al-Hujurat ayat ke-14, ya, ketika orang-orang Arab mengatakan amanna, ya, kami beriman, ya. Maka Allah mengatakan kepada Rasulullah, qul, ya, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu belum beriman. Ya, kalian orang-orang Arab, orang-orang Arab dusun, kalian belum beriman. Ya. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah kami sudah masuk Islam. Ya, jadi ada perbedaan antara iman dan Islam. Ketika dua hal ini disebutkan bersamaan, maka ada perbedaan. Seorang yang mukmin, makanya para ulama mengatakan orang yang beriman itu dia otomatis Islam, tapi orang Islam belum tentu orang yang beriman. Ya, karena banyak di sana orang yang mengaku dirinya Islam tapi tidak beriman. Contohnya siapa? Contoh yang jelas adalah orang-orang munafik. Ya, zahirnya menampakkan keislaman, namun batinnya menyembunyikan kekufuran. Jadi tidak yakin dengan apa yang dia imani. Ini orang-orang munafik, ya. Jadi mungkin seperti itu. Termasuk juga dalam ayat ini adalah orang-orang Arab tadi, ya. Lam tu'minu, kata Allah. Kalian belum beriman, walakin qulu aslamna. Tetapi kalian adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Taib. Oleh karenanya dalil dari ayat ini atau dari dalil ini adanya perintah kepada kita, ya, sebagai seorang muslim hendaknya kita senantiasa mempertanyakan keimanan kita. Dalam artian, kita periksa keimanan kita. Kalau terjadi sedikit keraguan dalam keimanan kita, maka hendaknya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini karena was-was dari syaitan. Ya, ketika muncul adanya syak, adanya keraguan dalam keimanan, ya, keraguan terhadap takdir Allah, keraguan terhadap ketetapan Allah, ya, disebabkan musibah yang mungkin bertubi-tubi dia mulai ragu kepada Allah, maka ini hendaknya dibuang jauh-jauh. Ya, kita berlindung kepada Allah, minta tolong perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, karena ini semua adalah tiupan dari syaitan, bisikan-bisikan dari syaitan agar keimanan kita ini menjadi rapuh gitu. Ya. Dan ini tidak memudaratkan, ya, selama itu masih berada di dalam hati itu tidak memudaratkan. Ya, ketika ada muncul keraguan di dalam hati, maka ini dibuang jauh-jauh, jangan sampai ini diucapkan, ya, jangan sampai kemudian diucapkan. Kalau sudah diucapkan, ini akan memudaratkan. Ya, memudaratkan seseorang. Makanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha tajawaza an ummati mimma au amma waswasat, ya, bihi anfusuha ma lam ta'mal bihi au takallam. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang was-was di dalam jiwanya, dalam dirinya, ya, selama dia belum mengamalkannya atau mengucapkannya. Jadi kalau masih istilahnya masih bergejolak di dalam dirinya, selama dia belum mengamalkan atau mengatakan apa yang dia di dalam hatinya, maka ini belum memudaratkan dia. Ya. Yang harus kita lakukan pada kondisi seperti ini adalah kemudian berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan-bisikan syaitan yang terus-menerus berusaha untuk menjatuhkan kaum mukminin dengan cara membuat mereka ragu dengan keimanan mereka. Ya. Baik. Di dalam ayat yang lain juga Allah SWT berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, ini juga orang-orang yang beriman sifatnya adalah orang-orang yang yakin dengan perkara-perkara yang ghaib. Ya, perkara-perkara yang ghaib, yakni yang belum kita lihat, yang belum dilihat oleh orang tersebut dari perkara-perkara akhirat, misalnya seperti surga, neraka, ya, atau perkara-perkara yang telah terjadi di masa lampau atau yang akan datang, yang mana perkara tersebut benar tidaknya kita hanya bisa bersandar kepada berita-berita yang dikabarkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik itu dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita imani. Ini diantara ciri diantara orang-orang yang beriman. Ya, jadi yakin terhadap perkara-perkara yang gaib dan tidak ragu sama sekali, kita beriman dengan semua apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, dari perkara-perkara yang gaib. Ya, baik. Pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, termasuk juga diantara bentuk keyakinan, ya, di dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya adalah tidak membenturkan pendapat-pendapat manusia, nazariyat, ya, pendapat-pendapat manusia dengan apa yang dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Karena ada sebagian manusia yang mengedepankan, ya, akalnya, nazariyat atau hasil pikiran manusia, ya, di hadapan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi ketika terjadi perbenturan antara nazariyat dengan ayat-ayat Al-Quran, maka yang dikedepankan adalah nadhariyat, sementara Al-Qurannya kemudian ima atau hadis-hadisnya ima dia buang atau ditakwil macam-macam. Ini bentuk keraguan terhadap apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hati-hati. Nah, di sana ada sebagian kaum yang seperti itu. Rasulullah mengkhabarkan demikian. Ya, 14 abad yang lalu Rasulullah mengatakan kalau ada itu lalat masuk ke dalam minuman di antara kalian, ya, maka dicelup lalat tersebut karena salah satu sayapnya racun, salah satunya lagi sayapnya mengandung obat. Kemudian ini setelah dicelup dibuang lalatnya itu, ya. Nah, kemudian ada satu datang sebagian kaum yang mengatakan ini hadis tidak masuk akal, maka mereka lebih percaya ucapan dokter kafir daripada ucapan Rasulullah SAW. Lihat, ya, bagaimana nazariyat seorang dokter kafir, seorang dokter yang kafir yang mengatakan tidak demikian, ya, karena lalat itu mengandung penyakit dan lain sebagainya, ya, sehingga ya kalau minuman kemasukan lalat dibuang, sementara Rasulullah SAW melalui hadisnya yang saya mengatakan tidak demikian, celup lalat itu karena satu sayapnya mengandung racun, satu sayapnya mengandung obat, baru kemudian lalatnya dibuang. Kita lihat terjadi perbenturan antara nazariyat, ya, dengan hadis Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang yang beriman, mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya muslim, mengatakan ucapan dokter kafir ini lebih saya yakini, lebih saya percaya daripada hadis Rasulullah SAW, ya, yang sahih dan disepakati kesahihannya, maka ini termasuk diantara bentuk keraguan dalam keimanannya. Nah, hati-hati, ya, kalau orang yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, yakin dengan apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, maka harusnya nadhariyatnya ini ditinjau kembali. Bukan kemudian Al-Qur'annya atau hadisnya yang dibuang. Ini salah. Atau Al-Qur'annya atau hadisnya ditakwil ke arah nazariyatnya supaya mendukung nazariyat. Ini juga keliru. Ya. Memalingkan sesuatu dari zahirnya kepada makna yang lain tanpa ada dalil, ini merupakan kesalahan, ya, kesalahan di dalam memahami dalil. Jadi tidak boleh. Ya, kalau zahir ayat kemudian tidak ayat demikian bunyinya, demikian maknanya, zahir daripada hadis begini maknanya, begini tafsirannya, para ulama juga menjelaskannya demikian, ya seperti itu. Jangan kemudian ini dipalingkan ke makna yang lain, semata-mata ingin memuaskan hawa nafsunya atau ingin mencocoki nazariyatnya. Ya, ini hati-hati tanda atau ciri diantara lemahnya iman seseorang, sehingga dia tidak yakin dengan apa yang dijelaskan oleh Allah melalui ayat-ayatnya dan dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Ya, tayyib. Pendengar dari Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan surat Al-Baqarah ayat 4 sampai ke ayat 4 dan 5. Ya. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, dan apa-apa yang diturunkan kepada sebelum engkau, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, dan mereka yakin dengan akhirat. Ya. Mereka yakin dengan datangnya hari kiamat. Jadi maksudnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati yuqinun, yakni ayat ini sebenarnya terkait, wallahu a'lam, terkait dengan ahlul kitab, ya, yang mana mereka beriman kepada, jadi ada sebagian ahlul kitab yang mereka meyakini rasul-rasul yang datang sebelum mereka. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka mereka beriman juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menggabungkan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keimanan kepada nabi-nabi yang datang sebelum beliau. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin bahwasanya akan ada hari pembalasan, akan ada hari kebangkitan, akan ada surga dan neraka. Walaupun mereka belum mempersaksikan hal-hal tersebut, ya. Karena semua itu adalah perkara yang belum terjadi. Ya, belum terjadi. Tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu datang. Ya. Oleh karenanya tidak ada yang pernah melihat surga dan neraka. Orang-orang yang hidup di dunia ini belum ada yang melihat surga dan neraka. Namun mereka percaya bahwasanya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah itu adalah benar. Apa yang diberitakan oleh Allah melalui Al-Quran itu adalah benar. Dan mereka meyakini itu. Ula'ika ala hudam mir rabbihim wa ula'ika mul muflihun. Ya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya, dari Rabb-nya, mendapatkan hidayah dari Rabb-nya, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya. Ya, ini ya, sekali lagi ayat ini menunjukkan bagaimana ciri di antara orang yang beriman, yaitu mereka meyakini dengan apa yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini dengan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, dan juga mereka yakin kepada hari akhirat. Baik. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan firman Allah surat Al-Jathiyah ayat ke-32. Surat Al-Jathiyah ayat ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila inna wa'dallahi haqqu was-sa'atu la raiba fiha." Ya. Ya, sesungguhnya, atau jika dikatakan sesungguhnya janji Allah itu hak, ya, janji Allah itu hak, benar, wasa'atu la raiba fiha, dan hari kiamat itu akan datang, tidak ada keraguan di dalam perkara tersebut. Hari kiamat pasti akan datang, hari pembalasan pasti akan datang, ya. Namun demikian, di sana ada orang-orang yang mendustakan apa yang dikatakan oleh Allah ini. Allah katakan inna wa'dallahi haqqun, janji Allah itu adalah hak. Ya, Allah akan berikan ganjaran kepada para penghuni, orang-orang yang beramal soleh, dengan surga. Allah memberikan balasan kepada para pendosa, orang-orang kafir, dengan neraka. Ini janji yang hak dari Allah SWT. Dan akan ada hari kiamat di sana. Akan ada hari akhir, hari pembalasan. Tidak ada keraguan di dalam hal tersebut. Namun di sana ada orang-orang yang ragu dan mendustakan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh Allah SWT dalam ayat ini. Ya. Kata mereka, lanjutan ayatnya, ma nadri mas'atu inna dhunna illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin. Ya, kata mereka, kami tidak tahu apa itu hari kiamat. Kami cuma menduga-duga saja, dan kami bukan termasuk orang-orang yang yakin dengan itu. Ya, hidup mereka di dunia ini penuh dengan keraguan. Siapa mereka ini? Orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya. Mereka lah yang mengucapkan ucapan tersebut. Hidup mereka di dunia ini penuh dengan keraguan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka mati. Mungkin sebagian mereka berpikir, sudah mati, ya sudah. selesai urusan. Mereka hidup di dunia ini penuh dengan keraguan, ya, penuh dengan kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan dia sombong darinya, dari ayat-ayat kami, ya, berpaling dari ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itulah para penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Makanya Allah katakan, inna wa'dallahi haqqun, ya, Allah, janji Allah itu hak, ya, surganya hak, nerakanya pun hak, tidak ada keraguan sedikit pun. Adapun mereka orang-orang kufar dan orang-orang yang munafik dan yang seperti mereka, mereka penuh dengan keraguan dalam kehidupan mereka. Makanya mereka mengatakan, mana dima saatu, kami tidak tahu apa itu hari kebangkitan, apa itu hari akhir, tidak tahu, kami cuma menduga-duga saja, ya. Wa manahnu bimustaqinin, dan kami bukanlah orang-orang yang yakin, ya. Taib, ya, demikian, ya, ayat yang dibawakan di dalam bab ini. Jadi ada 3 ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka selanjutnya kita pindah kepada hadis atau athar-athar yang dibawakan oleh beliau terkait dengan ar-raib, yakni keraguan terhadap keimanan. Taib, selanjutnya adalah perkataan atau athar dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau senantiasa berkata di dalam majlisnya, kulla yaumin, ya, setiap hari, yani, wa kana Mu'adz radhiyallahu taala anhu yaqulu fi majlisihi kulla yaumin kullama yukhti'uhu Allahu hakamun qistun halakal murtabun. Jadi dalam majlisnya itu Mu'adz ibn Jabal, ini seorang sahabiyun jalil yang dikatakan adalah seorang sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram dengan persaksian Rasulullah SAW. Tanya siapa yang paling tahu tentang halal dan haram, maka dia adalah Mu'adz ibn Jabal. Ini persaksian dari langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam majlisnya beliau senantiasa mengatakan, Allahu hakamun, ini Allah itu menghukumi diantara hamba-hambanya. Qistun, ya, maksudnya adalah hukum Allah itu adil, ya, adil, beda dengan makhluk. Ya, makhluk hukumnya seringkali tidak adil, seringkali berat sebelah. Ya, oleh karenanya di sini ditegaskan Allahu hakamun qistun. Allah itu menghukumi di antara hamba-hambanya, tapi Allah itu maha adil. Maha adil. Kemudian yang menjadi syahid adalah selanjutnya ini, halakal murtabun, celakalah orang-orang yang ragu. Nah, ini yang menjadi syahid athar ini kepada bab dzikrir raib, yakni celakalah orang-orang yang ragu terhadap hukum Allah, terkait dengan hukum Allah di sini. Jadi celakalah orang-orang yang ragu terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, terhadap hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang binasa, orang-orang yang celaka di dalam agamanya, dalam dunianya, dalam akhiratnya. Ya, kenapa demikian? Karena mereka ragu terhadap keputusan Allah. Mereka menyangka yang tidak-tidak kepada Allah. Mereka berprasangka buruk kepada Allah dalam hukumnya, dalam ketetapannya, dalam takdirnya, dan yang lain-lain. Ya, ini yang terkait dengan athar yang pertama yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam membawakan sebuah athar dari jalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna minal yaqini la turdi ahadan bi sakhatillah wa la tahmad ahadan ala ma ataka Allah wa la talumu ahadan ala ma lam yu'tika Allah wa inna Allah bi 'ilmihi wa qistihi ja'ala ar-rauha wal faraha fil yaqin wa ja'ala al-hammi wal hazni fis shakki was-sukhti wa inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Taib, Di dalam asar ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Inna minal yakin alla turdi ahadan bi sakhatillah." Termasuk di antara yakin itu, yakni lawan daripada syak adalah yakin, ya, orang yang yakin dengan keimanan keimanannya kepada Allah, maka dia tidak akan mencari keridhaan dari seseorang, ya, dengan apa? Dengan kemukaan dari Allah SWT. Nah, ini sering terjadi. Kita mencari ridha pada manusia dengan apa? Dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Nah, ini sesuatu yang sangat buruk. Mengapa demikian? Kan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, radhiyallahu anhu wa ardan nas anhu, ya, maka Allah akan ridha kepada dia dan ridha dan manusia pun akan ridha kepadanya. Allah ini yang membolak-balikkan hati manusia, ya. Pendengar adik muslim yang dicintai oleh Allah SWT, kita harus yakin bahwasanya hati-hati manusia itu ada di antara jemari Allah. Allah balikkan bagaimana dia kehendaki, ya. Bisa jadi hari ini atau detik ini seseorang benci kepada orang lain, namun detik berikutnya dia berubah menjadi suka. Ini semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita mencari keridhaan manusia dengan sesuatu yang Allah murkai. Ya, tidak masalah kalau manusia pada awalnya tidak suka dengan apa yang kita lakukan, selama apa yang kita lakukan itu semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menjadi masalah, walaupun manusia semuanya tidak suka dengan itu, tidak meridhoinya. Ya. Makanya di sini dikatakan, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas," barang siapa yang mencari keridhaan Allah, dia melakukan apapun itu yang Allah ridhai, ya, dengan kemurkaan manusia, ya, walaupun manusia tidak suka dengan itu, benci kepada dia dengan sebab itu, radhiyallahu anhu, maka Allah ridha kepada dia, wa ardan nasu anhu, dan manusia pun juga ridha kepadanya, karena Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia, muqallibal qulub. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Ketika mereka awalnya mungkin benci, tidak suka dengan orang tersebut, namun detik berikutnya, kalau Allah menghendaki, maka Allah akan balikkan hatinya, dan dia akan menjadi suka kepada orang tersebut. Ya, seperti itu. Sebaliknya, وَمَنْ اِلْتَمَسَ رِضَ النَّاسِ بِسَخَتِ اللَّهِ, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan apa yang Allah murkai, yang penting manusia ridha, enggak apa-apa, melakukan perkara-perkara yang Allah benci, yang Allah murkai, maka apa yang terjadi? Sakhatullah an alaihi, sakhatallahu alaihi, maka Allah akan murka kepada dia, ya, wa ashata alaihin nas, dan manusia yang tadinya ridha kepada dia, maka Allah balikkan hati mereka sehingga kemudian mereka ikut murka kepada orang tersebut. Ya, ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, "Inna minal yakin Alla turdi ahadan bi sakhatillah," tidak mencari keridhaan seseorang dengan apa yang Allah murkai. Ini berbahaya, ya. Pendengar di muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang saya bawakan tadi, yang manil tamasa ridallahi bi sakhatin nas, ini adalah dituliskan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha kepada siapa? Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau baru saja menjadi khalifah. Ketika beliau minta nasihat kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, maka ibunda Aisyah menyebutkan hadis tersebut. Ya, ini menjadi pelajaran. Seorang pemimpin hendaknya ketika memutuskan sesuatu, ketika bertindak, itu semata-mata mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun penduduknya tidak suka dengan itu, tetapi selama itu dalam koridor syar'i, ya, sesuai yang digariskan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan khawatir dengan segala apapun, ya, yakin bahwasanya Allah SWT akan membantu dia menaklukkan hati-hati orang yang tidak suka kepada dia. Jadi yang menjadi poin di sini adalah hendaknya seseorang itu ketika melakukan, apalagi pemimpin, ya, itu yang dicari adalah keridhaan dari Allah, bukan keridhaan manusia. Keridhaan manusia itu di tangan Allah nanti, karena Allah membolak-balikkan hati mereka. Dan dikatakan juga ridhon nas ghayatun la tudrak, keridhon manusia itu sesuatu yang tidak bisa dicapai, ya. Kenapa? Karena mereka senantiasa berubah-ubah. Jadi jangan yang dijadikan patokan adalah keriduan manusia, tetapi yang dijadikan patokan adalah Allah itu ridho atau tidak dengan apa yang kita lakukan. Perkara manusia ridho atau tidak itu bukan urusan kita. Selama kita berada dalam koridor yang syar'i, manusia tidak ridho kepada kita, manusia tidak suka kepada kita, itu bukan urusan kita. Ya. Karena manusia seperti itu tabiatnya. Makanya di dalam hadis-hadis sering disebutkan larangan dari memuji-muji orang untuk mendapatkan keridhaan dia. Ini juga sesuatu yang sangat buruk. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Nanti ada juga di sini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud ya. Wala tahmada ahadan ala ma ataqallah. Ini dia. Wala tahmada ahadan ala ma ataqallah. Dan janganlah kalian memuji seseorang atas apa yang Allah berikan padamu. Jadi Allah yang memberikan kepadamu, tapi engkau puji-puji manusia. Engkau lupa memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, padahal yang memberikan nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang harusnya kita puji adalah Allah, bukan manusia. Ini seringkali begitu ya. Kita ingin memperoleh sesuatu, kita puji-puji manusia. Padahal Allah yang berikan. Kita puji-puji orang yang tidak ada pada dia sebenarnya. Tujuannya untuk mendapatkan keridhaan dia atau ingin mendapatkan sesuatu dari dia. Ya, tamalluq istilahnya. Kalau bahasa syar'inya itu namanya tamalluq. Ya, memuji-muji orang dengan sesuatu yang dia tidak miliki. Yang dia tidak punya. Ya, tujuannya apa? Supaya dia orang yang dipuji itu ridha kepada dia. Atau memberikan sesuatu kepada dia. Ya, seperti itu. Ya. Jadi, dalam atsar ini dikatakan jangan kau memuji seseorang ia atas apa yang Allah berikan kepadamu. Jadi pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala talumu ahadan ya ala ma lam yu'tikallah. Dan janganlah kamu mencela orang dengan apa yang Allah tidak berikan kepadamu. Jangan karena Allah tidak takdirkan itu kepadamu, kemudian engkau hardik orang, engkau maki-maki orang lain. Ya, memang itu bukan rezekimu. Tidak Allah tetapkan untukmu, ya. Makanya Allah SWT berfirman dalam surat Fatir ayat kedua, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Ya, apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan bagi seseorang, bagi manusia dari rahmatnya, maka tidak ada yang bisa menahannya. "Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di." Dan barang siapa yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyampaikannya ya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi apa yang Allah kehendaki kepada hambanya, maka tidak ada yang bisa menahannya. Kalau Allah menghendaki rahmat diberikan kepada orang tersebut, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahan rahmat dari Allah. Sebaliknya, kalau Allah menimpakan bala kepada dia, ujian kepada dia, cobaan kepada dia, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Ya. Dan demikian juga, apa yang tidak Allah berikan, tidak bisa juga kita sampaikan kepada orang tersebut. Karena memang Allah tidak takdirkan rahmat tersebut untuk dia. Maka tidak ada yang bisa menyampaikan rahmat tersebut kepada orang tersebut. Sebagaimana juga ini sabda Rasulullah SAW. Ya, wa'alam annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Ya, ketahuilah. Seandainya atau sesungguhnya jika umat ini semua bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untukmu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in, dan seandainya mereka semua berkumpul untuk memudaratkan kamu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu 'alaik. Maka tidak ada yang bisa memudaratkan engkau kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Ya. Jadi seluruh perkara ini di tangan Allah. Tidak ada yang bisa memudaratkan dan memberikan manfaat kecuali apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atas orang tersebut. Ya. Makanya yang wajib bagi seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah, ketetapan Allah atas dirinya adalah dia bersabar. Dan dia bersyukur, ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair." Ya, perkara seorang mu'min itu benar-benar ajaib. Sesungguhnya urusannya semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ya, demikian itu tidak akan terjadi kecuali orang-orang yang beriman. Ya, in asabathu sarra syakara. Kalau dia ditimpa kalau dia mendapatkan kemudahan, kelapangan, maka dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara. Kalau dia ditimpa kesulitan, maka kemudian dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu baik bagi dia. Ya, ini ciri orang yang beriman. Dia ridha dengan semua ketetapan Allah. Kalau dapat kebaikan, dia bersyukur. Kalau didapatkan musibah, kesulitan, maka dia bersabar. Ini semua baik bagi dia. Jangan sampai seperti orang yang kalau ditimpa musibah, maka dia mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Ya, seperti itu ya. Jadi seandainya saya melakukan ini dan ini, mungkin saya tidak terkena musibah ini. Ini bukan kalimat yang baik. Ya, jangan sampai kita biasa mengucapkan kalimat gitu. Coba ya kemarin misalnya kita katakan ketika coba saya nggak keluar dari rumah tadi, mungkin saya nggak kecelakaan sekarang ini. Ya, ini bukan ucapan yang baik. Ini menunjukkan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala atas dia. Atau misalnya yang lain, dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Misalnya, coba seandainya saya melakukan ini, mungkin saya dapatkan itu mobil itu, ya seperti itu misalnya, karena dia terluput darinya misalnya hadiah mobil atau yang lain. Ya, seandainya saya datang, mungkin saya dapatkan itu hadiah mobil. Seandainya saya simpan itu hadiah undian kemarin misalnya, saya dapatkan mungkin. Atau yang lain-lainnya ya, dari perkara-perkara yang terluput dari seseorang, kemudian dia merasa tidak puas dengan takdir Allah kepada dia, maka dia mengucapkan hal seperti itu. Seandainya begini, niscaya saya tidak akan mendapatkan musibah ini. Ya. Ini bukan ucapan yang benar. Ya, ini ucapan yang sangat keliru. Dan menunjukkan akan ketidakpuasan dia kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang telah Allah takdirkan atas dirinya. Ucapan yang sebenarnya adalah seharusnya dia mengatakan, Qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Ya. Allah telah menakdirkan itu kepada saya, dan apa yang Allah kehendaki maka Allah akan melakukannya. Ya. Baik, kemudian selanjutnya, wa inna Allah bi ilmihi wa qistihi ja'ala ar-rauha wal faraha fil yaqin. Dan sesungguhnya Allah itu dengan ilmunya, dengan keadilannya, Allah menjadikan ketenangan, kebahagiaan di dalam orang keyakinan. Artinya orang-orang yang yakin itu yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, yakin kepada takdir Allah, hari akhir dan lain-lain, maka ini Allah akan jadikan di dalam dirinya ketenangan, di dalam dirinya kelapangan, ya. Tenang, hidup ini tenang. Ya. Adapun orang-orang yang sebaliknya, yang ragu di dalam keyakinannya, dalam keimanannya, maka Allah jadikan alham wal hazan. Ya. Allah akan jadikan di dalam kehidupannya itu apa? Gundah gulana, sedih. Demikian terus orang ketika tidak yakin, tidak percaya kepada Allah, selalu berburuk sangka kepada Allah, ya, maka di hidupnya itu akan senantiasa sedih, gundah, ya, sempit hidupnya itu. Ya, makanya tadi ajaban li amril mukmin tadi, ya, hadis tadi. Perkara orang yang beriman itu sangat-sangat ajaib. Mau ditimpa musibah dia tenang, mau didapatkan nikmat alhamdulillah. Ya, ditimpa musibah saja dia tenang. Semua dia serahkan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyati au karahiyatu karihin. Ini senada dengan tadi, ya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sesuatu untukmu, maka tidak ada yang bisa menahannya. Mau seperti apapun seseorang berusaha untuk menyampaikan sesuatu kepadamu, kalau Allah tidak tetapkan maka tidak akan bisa. Sebaliknya, kalau Allah tetapkan sesuatu atasmu, maka orang yang tidak suka sekalipun tidak bisa menahannya, karena Allah sudah takdirkan ini rezeki untuk kamu. Orang yang tidak suka kepada itu tidak bisa menahan apa yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Seperti itu. Ya. Tapi pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah SWT, saya kira itu dulu yang bisa kita bahas pada hari ini. Ya. Jika ada yang benar itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada kesalahan karena kebodohan saya dan juga kelemahan saya di dalam menyampaikan hal ini kepada pendengar sekalian. Taib.